Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pada waktu yang lalu kita telah jelaskan tentang hak, salah satu hak dari saudara kita, yaitu, atau kita sebutkan sudah dua. Yang terakhir kita jelaskan tentang sepatutnya kita diam dari semua perkara yang dibenci oleh saudara kita. Dan sudah kita jelaskan di antara diamnya kita kepada saudara kita, yaitu diam dari mumarah wa jidal, diam dari mendebat saudara kita. Sebagaimana sudah kita jelaskan, Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan bahwasannya seseorang yang dia mendebat berarti telah menisbatkan, menyandangkan sifat kejahilan atau ketidaktahuan kepada saudaranya, dan juga menisbatkan lalai dari perkara sesuatu yang dipahami, dan juga adanya merendahkan saudara kita. Dan hal ini bahwasannya debat merupakan sebab seseorang akan retak hubungannya, seperti yang sudah kita jelaskan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, muttafaqun alaih, kata Rasulullah SAW, la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al-Muslim akhul Muslim, la yadlimuhu, wa la yuharrimuhu, wa la yukhdiluh, bihasbil mar'i minasyar, ayahkira akhahul Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tadabaru, jangan kalian saling membelakang. Jangan kalian saling marah. Jangan kalian saling hasad. Jangan sekalian saling memutus hubungan. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim, seorang Muslim itu adalah saudara Muslim yang lainnya. La yadlimuhu, dia tidak menzalimi saudaranya, tidak mengharamkan saudaranya, tidak mengebosi saudaranya. Bihasbil mar'i minasyar, cukuplah seorang telah jatuh kepada kejelekan, ayahkira akhahul Muslim, ia merendahkan, meremehkan saudaranya yang Muslim. Syahidnya di sini adalah bahwasannya asyaddul ihtiqal al-mumarah, bahwasannya perkara yang paling dikatakan merendahkan saudaranya atau orang lain adalah al-mumarah, menjidatnya, menjidalnya, nah, menyelaknya ketika dia menasihati, ketika dia memberitahu dengan mendebat atau ya menyelak, atau dia mempunyai ya sikap yang lain karena punya di sisinya ilmu. Demikian sehingga adanya sisi perendahan kepada saudaranya. Sebagaimana dikatakan oleh salaf, kata sebagian salaf mengatakan man lahal ikhwan wa marahum ya qultum qallat muru'atuh wa dhahabat karamatuh. Kata sebagian salaf, barang siapa yang dia suka mendebat saudara-saudaranya, maka sedikit muru'ahnya dan akan hilang kemuliaannya. Nah, demikian larangan dari Rasulullah SAW untuk kita tidak merendahkan saudara kita. Dan di antara perkara perendahan terhadap saudara kita adalah kita dengan membantah atau mendebat saudara kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sumber dari kesesatan adalah dengan adanya perdebatan. Makanya jangan kita bangga mempunyai atau jago pandai berdebat. Iya, pandai membantah. Karena kepiawaiannya di dalam menyusun kata-kata sehingga segala ucapan yang kita mendapatkan dari saudara kita kemudian kita bantah. Dan ini adalah justru sumber kesesatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang hasan rahu Ahmad dan Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dan Hakim dari Abi Umamah dihasankan oleh Syekh Hasan Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Jami'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'da hadyi kanu alaihi illa utul jadal." Tidak ada kesesatan pada satu kaum setelah mendapatkan petunjuk yang ada pada mereka sebelumnya kecuali karena diberikan pada mereka utul jadal, pandai berdebat. Jadi jangan bangga kalau kita pandai berdebat, pandai membantah apa yang dikatakan oleh saudara kita. Hati-hati. Justru orang yang pandai lisannya di dalam membantah atau disebut dengan aladul khisam, pandai bertikai, pandai membantah, berkelit, ini justru adalah sumber daripada sumber kesesatan. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Inilah di antara perkara yang kita harus diam dari saudara kita. Kemudian haqqur rabi, hak yang keempat. Kata beliau Nuqudam al-Maqdisi rahimahullah, alal lisan bin nutqi wa innal ukhuwah kama taqtadi as-suqut anil makruh taqtadi nutqu bil mahbub bal huwa akhasu bil ukhuwah. Hak yang keempat adalah wajib lisan ini berbicara, harus kita berbicara kepada saudara kita. Karena yang namanya persaudaraan, sebagaimana sebelumnya dituntut untuk kita diam dari perkara yang tidak disukai, dibenci, seperti yang sudah disebutkan tadi, di antaranya adalah kita diam untuk tidak mendebatnya. tentu juga dituntut padanya untuk kita berbicara kepada saudara kita. Naam. Bahkan itu tentunya berbicara pada perkara yang dicintai. Bahkan itu adalah kekhususan dari persaudaraan. Kenapa? Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, li anna man qana'a bis-suqut sahib ahlul kubur. Kata beliau, karena orang yang dia hanya diam saja, iya, maka dia ibaratnya berteman dengan sahibul kubur, ya, bersahabat dengan orang yang ada di dalam kubur. Orang yang dalam kubur sudah mati, tidak bisa berbicara, ibaratnya demikian. Naam. Wa innama yuradu al-ikhwan liistafada minhum la li yatakhallasa minhum. Hanya saja yang diinginkan untuk di dalam persaudaraan adalah untuk mengambil faidah dari mereka. Adanya faidah yang sangat banyak yang sudah kita sebutkan. Ada faidah dari sisi din dan dunia. Nah, la dan bukan untuk membiarkan terlepas dari mereka. Ya, namanya persaudaraan adalah mengambil faedah. Dan juga karena li'anna sukuta ma'nahu kaful adza. Dan juga maknanya kita diperintahkan untuk diam, maknanya adalah yaitu kita dengan diam tersebut adalah menahan dari gangguan. Artinya kita tidak mengganggu. Itu maknanya diam. Bukan berarti maknanya diam, ya, punya teman diam aja, enggak ada berbicara. Nah, dan sudah seperti kita sebutkan bahwasanya pertemanan itu bisa juga suami dengan istri. Gimana rasanya kalau kita punya istri diem, istilah Jawanya afwan, meneng bae, ya, diem, enggak ada berbicara, hampa, enggak harmonis. Ya. Apalagi juga kita punya teman seperti itu, diem, ya, ibaratnya kita berteman dengan apa? Dengan sahibul kubur. Nah, tidak ada berbicara. Maka kata beliau, fa'alahi an yatawaddada ilaihi bilisani. Maka wajib atas dia untuk apa? Menunjukkan kasih sayang kepada saudaranya dengan lisannya. Nanti akan disebutkan bentuk kasih sayang kita dengan lisan adalah yaitu dengan mengabarkan kepada saudara kita bahwasannya kita cinta kepadanya karena Allah. Wa yatafaqidu fi ahwalihi, dan juga memperhatikan keadaan-keadaannya. Ini persaudaraan. Diperhatikan keadaannya, kesehatannya. Iya, bahkan Naam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika ada sahabatnya yang tidak datang ke masjid, ditanya, kemana si fulan, si fulan. Ini menunjukkan ya perhatian. Naam, demikian. Wa yas'alu amma 'ardahu lah, dan menanyakan kepada perkara yang penting kepadanya. Wa yadhhar syaghlul qalbihi bisababihi, dan menampakkan sibuk hatinya dengan sebab apa? Kita memperhatikan saudara kita. Seperti yang sudah disebutkan, bagaimana saudara kita, ya, lebih-lebih di masa sekarang ini. Nah, apakah ia ya kelaparan atau tidak? Ini masing-masing kita, nah, memperhatikan seperti itu. Yang di Bogor, perhatian siapa ikhwan yang kekurangan, khawatir dia belum makan, ya, apalah, karena banyak orang-orang yang tidak bisa mencari ma'isya, perhatikan. Nah, ini akhasul ukhwah, persaudaraan yang sangat khusus. Wa yadab syuru bima yasruhu. Wa yabda syurul bima yasurru bih, dan menampakkan kegembiraan dengan apa yang saudara kita pun gembira. Nah, iya, maka di sini adanya makna persaudaraan itu, yaitu memperhatikan kebahagiaan dan kesulitan saudara kita. Oleh karena itulah akan diperoleh padanya al-mahabbah, kecintaan. Wa fis sahih min riwayati Tirmidzi, di dalam sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya sahih disahihkan oleh Syekh Hasan Al-Albani rahimahullah, idza ahabu ahadukum akhaw fali ya'lamhu, apabila seseorang mencintai, seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka kabarkan kepadanya, beritahukan kepadanya bahwasanya ia mencintai karena Allah. Nah, ini salah satu dari hak saudara kita, dan juga inilah yang akan menumbuhkan rasa cinta ya saudara kita kepada kita, dan sebaliknya kita pun cinta kepada saudara kita. Maka diantaranya, ya, diantaranya atau sebelumnya di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dihasankan oleh Syekh Hasan Al-Albani rahimahullah, إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. Apabila seorang di antara kalian mencintai saudaranya karena Allah, maka kabarkanlah kepadanya, maka sesungguhnya itu akan bisa mengokohkan al-ulfah, ya, akan mengokohkan persaudaraan yang didasari kasih sayang, akan mengokohkan persatuan. Wa athbata fil mawaddah, akan mengokohkan kasih sayang, akan melanggengkan, mengokohkan persatuan, persaudaraan, dan akan mengokohkan kasih sayang. Iya. Yeah. Kemudian juga diantaranya, yaitu hak masih terkait dengan lisan. Ya, kita wajib atas lisan berbicara dengan apa yang dicintai. Diantaranya adalah disebutkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa min dzalika ayad'uhu bi ahabi asma'ihi ilaihi, yaitu menyeru dia dengan nama yang paling ia cintai, yang ia sukai. Oleh karena ini berkata Umar radhiyallahu an, qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, thalathun yushaffina laka wadda akhik أن تسلم عليه إذا لقيته أولا وتوسع له في المجلس wa tad'u bi ahabbil asma'i ilayh. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, tiga perkara yang akan bisa bersih, membersihkan bagimu kecintaan saudaramu terhadap kecintaan saudaramu, yaitu yang pertama engkau mengucapkan salam kepadanya ketika berjumpa. Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di antara perkara yang menumbuhkan kecintaan, dan ini termasuk kewajiban kita berbicara dengan sesuatu yang disukai atau dicintai, yaitu di antaranya mengucapkan salam kepada saudara ketika bertemu. Wa tawassala fil majlis, dan juga di antaranya adalah yang bisa membersihkan kecintaan kita kepada saudara kita adalah memberikan kelonggaran di dalam majlis tempat duduk. Dan juga di sini syahidnya, engkau menyeru, memanggil saudara kita tersebut dengan nama yang paling ia cintai. Kalau namanya Abdullah, jangan dipanggil Dul-Dul. Iya. Kalau namanya Ahmad, jangan dipanggil Mat-Mat. Panggil dengan nama yang ia cintai, nama yang karim, yang mulia. Abdullah panggil Abdullah. Ahmad panggil Ahmad. Jangan Mat-Mat. Iya. Muhammad dipanggilnya Mat-Mat. Panggil dengan nama yang bagus, Muhammad. Naam. Iya. Bahkan terkhusus sahabat khusus kita yang ada di rumah, yaitu istri kita, ya kita sebut dengan nama yang paling baik. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya, seorang istri memanggil suaminya dengan nama yang baik, dengan penuh kasih sayang. Bahkan dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, iya, ketika benci pun, ketika kita benci pun, seorang istri benci kepada suaminya, tetap panggil dengan panggilan yang baik, tutur kata yang baik, menjaga tidak menampakkan ketidaksukaannya kepada suami. Ini juga termasuk hak. Iya, yang kadang dilupakan karena saking emosinya udah marah-marah disebut panggilan dengan panggilan yang jelek. Padahal dia tidak suka dipanggil tersebut. Apalagi dengan namanya bagus, ya salihin, karena sering dipanggil oleh orang-orang awam pengki, dipanggilnya pengki. Ya panggil dengan salihin, jangan ikut-ikutan dengan orang awam. Iya. Demikian. Panggil dengan panggilan nama yang baik. Kemudian wa min dhalika an tathniya alaihi bima ta'arraf min mahasini ahwalihi inda man yu'assis sana indahu. Di antaranya lisan berbicara yang disintai kepada saudara kita adalah menyanjung dia dengan perkara yang diketahui dari kebaikan-kebaikan keadaannya. Nah, di sisi orang yang manyu'asir sana indah, di sisi orang yang memang berpengaruh kalau dia dipuji. Nah, artinya di sana juga diperhatikan ketika tidak ada padanya perkara yang akan menyeret kepada ujub dan memang berpengaruh kalau dipuji di sisinya, puji. Masya Allah, dengan doa yang lebih baik dengan barakallahu fi. Ya, ketika misalnya Masya Allah bagaimana baiknya anak-anaknya, sebagaimana nanti disebutkan di sini keadaan-keadaannya. Nah, Iya. Wa kadzalika sana ala auladih, demikian pula memuji keadaan anak-anaknya, wa ahlihi wa af'alihi, keluarganya, perbuatannya, hatta fi khuluqi wa aqlihi, sampai-sampai di akhlaknya, akalnya, wa hayati, keadaannya, wa haddihi, wa khattihi, bagiannya, tasnifihi, wa jami'i ma yafrah bihi min ghairi ifrat wala kadhib, dan perbuatannya, dan semua apa yang itu akan bisa membahagiakan saudara kita tentunya tanpa berlebih-lebihan. Dan juga tidak ada unsur kedustaan. Nah, seorang kalau memuji, tapi di sana ada unsur kedustaan, berarti dia penjilat. Iya, adanya satu kepentingan penjilat. Puji sesuai dengan keadaannya diperbolehkan dan tidak melampaui batas. Nah, tidak ifrat dan juga tidak dusta. Maka dikatakan oleh para ulama menyebutkan kebaikan-kebaikan keadaannya di sisi orang yang memang berpengaruh dengan sanjungan di sisinya. Artinya tidak ada nanti adanya membangkitkan unsur dengki. Masya Allah, dia justru malah mendoakan. Nah, ini adalah termasuk sebab yang paling terbesar di dalam mendapatkan, memperoleh kecintaan kepada saudara kita. Sehingga tidak akan nampak padanya kegembiraan. Demikian. Ya, menyampaikan. Di sini juga disebutkan oleh beliau, wa kadzalika yanbaghi an tablugha usana man asna alaihi ma izhal farah bi. Demikian pula sepatutnya ketika menyampaikan sanjungan kepadanya, orang yang dia disanjung dengan menampakkan kegembiraan. Iya. Fa inna ikfa'a dzalik ma'at asad, karena kalau disembunyikan, ini hal tersebut akan al-mahdul hasad, adanya ada unsur hasad. Sampaikan kegembiraan. Ya, kalau dia diam-diam saja, khawatir di sana adanya hasad. Nah, dia menyanjung padahal dalam hatinya tidak sukai, namanya hasad. Wa min dzalika, juga diantaranya, an tashkurahu ala sani'ihi fi haqqika wa an tadhubba anhu fi ghaibatih idza qasada bisu'in. Haqal ihwa tashmir fil himaya wa nusrah. Diantaranya adalah berterima kasih kepadanya, bersyukur kepadanya terhadap perbuatannya ketika memenuhi hak engkau. Dan wajib untuk engkau membelanya ketika dia tidak ada di hadapannya. Ketika ada maksud-maksud kejelekan terhadap dirinya pada hak saudaranya. Maka ini adalah himaya wa nusrah, penjagaan dan pembelaan terhadap saudara kita. Dan itu wajib. Bukti bahwasannya kita cinta kepada dia adalah dengan kita membela dia ketika dia tidak ada, karena ada seseorang yang ingin berbuat jelek padanya. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, di sini disebutkan dalam hadis yang sahih, al muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimhu, Muslim itu adalah saudara Muslim yang lainnya. Tidak mendzaliminya dan tidak menyerahkan kepada musuh. Dan juga dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslim akhul muslim la yakhunuhu wa la yakdhibuh wa la yukhdhiluh. Kullu muslim ala muslim haram wa irduhu wa maluhu wa dammuh. At-taqwa hahuna wa ashara ilal qalbi bihasbi mri'in minasyar ayukhira akhul muslim. Hadis rawahu Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Dia tidak akan mengkhianati saudaranya, tidak akan mendustakan saudaranya, dan tidak akan menggembosi saudaranya, merendahkan saudaranya. Setiap muslim terhadap muslim yang lain itu haram kehormatannya, hartanya, darahnya. Takwa itu di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada hati. Dan cukuplah dikatakan seorang jatuh kepada perbuatan jahat, jelek, ketika ia merendahkan saudaranya yang muslim. Nah. Iya. Dan bukti bahwasannya kita cinta kepada saudara kita adalah dibela ketika ia dihina, dijelek-jelekan, harus adanya pembelaan kepada saudara kita. Iya. Bahkan kata Rasulullah SAW, man tabba'an irdi akhihi bil ghaibah kana haqqan 'ala Allahi an ya'tikahu minan nar. Di dalam hadis yang sahih, iya, disahihkan oleh Syekh Hasan Al-Albani rahimahullah dari Asma binti Yazid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ia membela kehormatan saudaranya ketika tidak adanya dia, maka pantaslah atasnya, ya, Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Naam. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang lainnya, man radda an irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang dia membela kehormatan saudaranya, maka bagi dia penghalang dari api neraka. Dan juga dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia membela kehormatan saudaranya, Allah akan palingkan wajahnya dari api neraka nanti pada hari kiamat. Nah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nassara akhahu bil ghaib nassarahu Allah fi dunya wal akhirah. Dihasankan oleh Syekh Hasan Al-Albani rahimahullah dari riwayat Imam Baihaqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia menolong, man nassara akhul bil ghaib, barang siapa yang dia menolong saudaranya ketika dia tidak ada, nasarahullah fi dunya wal akhirah. Allah akan menolong dia di dunia dan di akhirat. Kemudian kata beliau, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa mata ahmala adh-dhabu an yirdihi yaqunu qad aslamah. Dan kapanpun ia ahmal adzibu anri yakunu qad aslamu, ketika dia memperhatikan, membela kehormatan saudaranya, maka dia telah selamat. Walaka fi dhalika mi'yaran. Dan di sana engkau akan punya dua timbangan. Jadi dalam menimbang, ahduhuma yang pertama an yuqaddira anna alladhi qila fihi qad qila fika wa huwa hadir. Ya, kita bisa menimbang-nimbang di sana, yaitu kau bisa menentukan sesungguhnya yang dikatakan tentangnya, sungguh dia telah mengatakan tentang dirimu dalam keadaan dia hadir. Fataqul ma tuhib an yakulah, maka engkau mengatakan apa yang engkau cintai, yang engkau sukai, apa yang dikatakan saudaranya. Yang kedua, antu qadir anau hadir wara'a jidar. Engkau menentukan bahwasannya dia hadir. Maksudnya ketika kita tidak ada di hadapan saudara kita, kita di dalam membela saudara kita, itu kita timbang bahwasannya seakan-akan dia hadir ada. Makanya kita mengucapkan sesuatu yang kita pun suka kalau ia mengucapkan sesuatu itu tentang kita yang kita cintai. Yaitu dengan adanya pembelaan kepada saudara kita. Kita pun suka kalau kita pun akan dibela oleh saudara kita. Iya, dalam keadaan dia hadir. Demikian pula, engkau tentukan bahwa dia hadir di belakang tembok. Seakan-akan dia ada di belakang tembok mendengarkan engkau. Iya. Fama taharaka fil qalbika min nusratih fi hudurih yan bagi ayin taharaka fi ghaibatih. Maka itu akan menggerakkan di dalam hatimu, ya artinya di dalam hati kita, untuk membelanya ketika dia ada di hadapan kita, sebagaimana juga harus, seharusnya hati itu pun tergerak untuk membela saudara kita ketika dia, saudara kita, tidak ada. Nah, wa man lam yakun mukhlishan fi ikha'ih fa huwa munafiq. Ini menunjukkan ikhlas. Keikhlasan di dalam bersaudara adalah seperti itu. Ketika saudara kita dijelek-jelekkan kehormatannya dalam keadaan saudara kita tidak ada di hadapan kita, kita harus membela. Itu menunjukkan keikhlasan di dalam persaudaraan. Ikhlas. Sebagaimana disebutkan para ulama yang lainnya bahwasannya di dalam pertemanan, persaudaraan harus adanya keikhlasan. Bukti keikhlasannya dan itu bukti kecintaannya adalah membela saudaranya ketika saudaranya tidak ada di hadapannya. Kalau tidak seperti itu, kata Ibnu Qudamah, wa malam yakun mukhlishan fi ikha'i fa huwa munafiq. Seseorang yang dia tidak ikhlas di dalam persaudaraannya, di depannya masya Allah baik, ya menyanjung-nyanjung, tapi di belakang ketika ada orang yang menjelekkan kehormatannya, menceritakan demikian, menggibahinya, dia diam saja. Iya. Maka menunjukkan dia tidak ikhlas di dalam pertemanan dan persaudaraan persahabatannya. Nah, maka dikatakan oleh beliau, wa man lam yakun mukhlishan fi ikha'i fa huwa munafiq. Orang yang dia tidak ikhlas di dalam persaudaraannya, dia adalah seorang yang munafik. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya pada pertemuan yang lain. Semoga bermanfaat. Tafadhalu barakatukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.